Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa minha annahu yanbaghi liman arada ayyuhum ghairah bi amrin la yuhibbu ayattali' alayh ayastamil al-ma'arid al-qawliyah wal-fi'liyah al-mani'ah lahu min al-kadhib kama fa'ala Yusuf حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه مهما أنه سارق وليس فيه إلا القرين المهم لإخوته وقال بعد ذلك معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق متاعنا كذلك لم يقل إن وجدنا متاعنا عنده بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره وليس في ذلك محذور إنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأنه يبقى عند أخيه وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, anna yambagi seharusnya bagi seseorang liman arada ayyuhim ghairahu, bagi mereka ingin mengelabuhi orang lain, mengelabuhi dalam artian bukan membohongi, ya, bukan artinya berdusta, bukan. Bi amrin la yuhibbu ayattali alaih, dengan sesuatu yang mana orang lain jangan sampai tahu. Hendaknya dia menggunakan sesuatu hal, baik dari ucapan, perbuatan, yang tidak ada unsur kedustaan di situ. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam melakukan terhadap saudaranya. Ya, yang mana Yusuf alaihi salatu wassalam memasukkan pada kendaraan, pada barang bawaan saudaranya aswa' al-malik, centong atau barang dari kerajaan, kemudian dikeluarkan muhiman annahu sarik, supaya disangka bahwasanya saudaranya ini pencuri. Maksudnya apa? Walaysa fihi al-qarin al-muhim li ikhwatihi, hanya mengelabui saja dan bukan menuduh atau langsung memvonis, tidak. Oleh karena itu saudaranya mengatakan ma'adallah anna'khudha illa man wajadna mata'ana indah, kami berlindung kepada Allah untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kami. Ya. Di sini tidak mengatakan mansariqa mata'an, mencuri. Ya, dengan kalimat mencuri, dan juga tidak dengan kalimat inna wajadna mata'ana indah, sungguhnya kami mendapati barang kami di pada orang tersebut. Akan tapi di sini membawakan dengan ucapan yang sifatnya umum, bisa terkena untuk dia atau untuk orang lain. Yang demikian global sifatnya, tidak memvonis, masih global. Oleh sebab itu ini kemahzur, perkara yang seperti itu tidak dilarang, artinya masih karena sifatnya umum. Wa inama fi ihamun anna syarikun yahsul maqsadul hadir. Akan tetapi di sini adalah pengecohan ya, supaya maksud tujuan Nabi Yusuf tercapai, yaitu saudaranya supaya tinggal di sisi Yusuf alaihissalam. Dan tuduhan itu terhadap saudaranya, tuduhan mencuri atau yang semisalnya, hilang setelah dalam keadaannya nam jelas terang benderang. Artinya hilang dengan sendirinya tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, di sisi yang lain juga boleh orang yang tertuduh membantah. Ya, karena di sini saudaranya mengatakan ma'adzallah na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kami berlindung kepada Allah. Ya, berlindung dari mengambil, mencuri barang yang bukan milik kami. Ya, ini bantahan juga terhadap orang yang menuduh. Nah, tanpa bukti. Nah, dan perkara-perkara yang masih global, sifatnya umum, masih kemungkinan ini, itu. Mungkin, mungkin, mungkin fulan, mungkin, kan belum pasti. Dan jangan langsung memvonis. Ya, jangan langsung cepat-cepat terburu-buru memvonis. Jangan. Harus jelas, terang benderang. Ya, siapa yang berbuat harus jelas. Kecuali korinahnya kuat. Korinahnya kuat, maka tidak apa. Wa minha annahu la yajuzu lil insani yashhad illa bima 'alima. Faedah yang lainnya, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, seorang tidak boleh bersaksi kecuali dengan apa yang dia ilmui, kecuali apa yang dia ketahui. Wa tahaqqaqahu imma bi musyahadatin aw khabarin man yathiqu bih. Dan dia harus memastikannya baik dengan saksi atau melihatnya atau khabar yang thiqah, yang kuat. Watatma'innu bihi ila ilaihi nafs. Dan jiwa ini tenang, tidak ada kegalauan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma syahidna illa bima 'alimna." Tidaklah kami bersaksi kecuali terhadap apa yang kami ketahui. Artinya yang kami ketahui baik ya baik. Yang kami ketahui buruk ya buruk terhadap fulan, fulan, fulan. Nah, persaksian. Jangan dia bersaksi kecuali dengan sesuatu yang dia ketahui secara benar, pasti, khabar, thiqah. Sehingga tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah.